disebutkan ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari awal sampai akhir. Nah, ringkasannya pertama kita bahas setelah akidah apa ya, akidah adalah keyakinan yang mantap, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau disebut akidah artinya keyakinan yang mantap, tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi keyakinan letaknya di dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan, dibuktikan dengan perbuatan kita. Itulah artinya akidah. Akidah secara umum, akidahnya luas, pembahasannya luas. Intinya nanti akidah membahas 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian kita yang bahas kemarin arti dari salaf. Salaf adalah orang yang mendahului, orang yang terdahulu. Jadi salaf artinya orang yang terdahulu, yang datang duluan, itu namanya salaf. Kalau salafus soleh, orang terdahulu yang soleh artinya. Paham? Nah, adapun salafi ia nisbat mengikuti salaf artinya. Salafi mengikuti salaf berarti mengikuti jalan atau prinsip orang-orang yang terdahulu yang soleh. Nah, kalau kita dengarkan penjelasan, salaf ya artinya sahabat. Salaf ya artinya sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, itu namanya salaf. 3 generasi terbaik. 100 tahun zamannya sahabat, 100 tahun lagi 200 tahun jadi zamannya tabi'in, tambah 100 tahun jadi 300 tahun zamannya tabi'ut tabi'in, berarti 300 tahun. Ya kira-kira. Kemudian kita bahas kemarin Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah artinya orang-orang yang khusus mengikuti sunnah, jamaah artinya orang-orang yang mengikuti jalan hidupnya para sahabat secara pemikiran. Adapun secara badan berkumpul di bawah pemimpin yang sah, itu namanya jamaah. Kemudian akidah, tadi kita ulang, akidah adalah keyakinan yang mantap yang tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, sekarang akidah kita adalah pertama sumber agama adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Ijma adalah seluruh kesepakatan. Setelah Nabi Muhammad wafat, kan tidak ada lagi turun wahyu. Ya kan? Kemudian orang-orang setelah Nabi Muhammad wafat bersepakat di atas suatu keyakinan. Nah, kesepakatan inilah namanya ijma. Jadi kalau masih ada Nabi Muhammad, belum ijma namanya. Setelah Nabi Muhammad wafat, meninggal, kemudian dia di masa yang sama, secontohnya zaman sahabat dihidup sama-sama, kemudian sepakat di atas suatu keyakinan, itu namanya ijma. Jadi dia harus hidupnya semasa, sejaman. Hidupnya harus sezaman. Dan harus setelah Nabi Muhammad wafat. Dan harus yang ketiga, orang Islam seluruhnya. Bukan orang kafir. Banyak perkara, intinya ijma'nya bisa jadi sumber dalam agama. Yang pertama kemarin, bahwasanya sumber agama kita harus dari Al-Quran, sunnah, dan ijma. Kemudian, kita harus menerima apapun yang datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Baik hadisnya yang disebut dengan mutawatir, ataupun hadisnya disebut dengan hadis ahad. Masalahnya agak mendalam. Dan kita bahas kemarin, intinya hadis-hadis Nabi Muhammad ada yang datangnya mutawatir, namanya mutawatirnya banyak orang yang bawakannya. Misalnya satu berita yang bawakannya orang 20, mendengar dari 20 orang, jadi semua rantainya 20 orang, ini namanya mutawatir. Ada lagi yang namanya ahad, ahadnya satu orang mendengar dari 5 orang, nanti 5 orang menyampaikan ke satu orang, jadi ada di antara rantai satu orang, ini namanya hadis ahad. Nah, selama hadisnya sahih, wajib kita terima dengan tunduk patuh, dengan berserah diri kepada hadis-hadis tersebut. Kemudian kita meyakini, akidah kita adalah bahwasanya Nabi Muhammad ia maksum, terjaga dari dosa. Kemudian kita meyakini bahwasanya kesepakatan seluruh umat, ia maksum. Di awal disebutkan dalil yang menjadi apa, sumber agama adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Kenapa Ijma ia bisa menjadi dalil? Karena Ijma ia maksum. Ijma maksum, selamat dari kesalahan. Jadi Allah ya tidak akan membiarkan kaum muslimin seluruhnya bersepakat di atas kesesatan. Allah tidak akan membiarkan kaum muslimin seluruhnya bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau sudah seluruh kaum muslimin bersepakat, berarti sepakatannya adalah dalil yang harus kita terima. Jadi dalil adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dan Ijma adalah maksum. Dan orang yang Ijma adalah orang yang hidup setelah Nabi Muhammad. Cuman kalau seorang-seorang, misalnya yang Ijma ya orang 500. Nah, tapi kalau seorang-seorang, si A ikut Ijma, si B ikut Ijma. Kalau si A dan si B seorang-seorang, tidak dan maksum. Masih bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Seperti para sahabat. Sahabat Abu Bakar bisa salah. Umar bisa salah. Utsman bisa salah. Ali bin Abi Thalib bisa salah. Cuman kalau sudah bersepakat, nah kesepakatannya tidak mungkin salah. Jadi kalau orang per orang ini bisa salah, karena tidak ada yang maksum selain Nabi dan Rasul. Tapi kalau dia kesepakat seluruhnya, ya pasti dia tidak mungkin salah. Kemudian kita yakini akidah kita adalah ada yang namanya karomah para wali. Ada yang namanya karomah para wali. Sudah tidak dengar kata wali? Wali. Hah? Nah, wali. Kalau di istilah masyarakat, wali ya di dua. Kalau wali yang biasa disebut masyarakat, wali yang tidak sholat, wali yang bisa berdukun, itu namanya wali setan. Adapun wali yang sebenar-benarnya wali yang disebutkan oleh Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang berani mengganggu waliku kata Allah, dia telah mengumumkan berperang kepada diriku. Jadi kalau kita mengganggu wali Allah, berarti kita mengajak perang Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti wali ada dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah ya siapa? Wali Allah ya orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman adalah orang yang melaksanakan semua perintah Allah. Takwa adalah meninggalkan semua larangan Allah. Perintah yang paling tinggi adalah tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik. Jadi wali Allah adalah orang yang bertauhid dan orang yang menjauhkan syirik. Nah, kalau dia mengaku wali, sorbannya panjangnya 2 meter, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah belajar agama, nah, itu namanya wali betul, tapi wali setan. Nah, wali-wali Allah ya kadang-kadang diberi karomah. Karomah contoh bisa berjalan di atas air. Contoh bisa terbang. Contoh bisa tidak terbakar. Itu namanya karomah. Untuk wali namanya karomah. Tapi kalau untuk Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Paham ya? Untuk Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Untuk wali namanya karomah. Sama enggak? Sama. Mukjizatnya Nabi Ibrahim pernah dilemparkan ke dalam api ndaan terbakar ya kan? Nah, mukjizatnya Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Ini namanya mukjizat, kejadian yang luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Tapi kalau bukan nabi dan rasul namanya bukan mukjizat, namanya adalah karomah. Jadi ada sebagian sahabat yang berperang kemudian bisa berjalan di atas air. Jelas? Nah, kita beriman bahwasanya kadang-kadang orang soleh mendapat karomah. Nah, cuman yang kita perhatikan, tidak semua orang yang bisa terbang, tidak semua orang yang bisa berjalan di atas air karomahnya dari Allah. Kadang-kadang karomahnya dari setan. Contohnya ada orang yang ngiris-ngiris lidahnya, singsang. Bisa kebal kan? Apakah ia karomah? Bukan, karena syarat karomah tadi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dia dan beriman dan bertakwa, kemudian dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang, dia mempan, kebal, berarti karomahnya dari setan. Berarti dia telah musyrik dalam agama. Paham? Nah, sekarang karomah ya kadang-kadang kejadian yang luar biasa. Tapi ada karomah yang paling tinggi derajatnya. Nah, karomah yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang diberikan keistiqomahan di dalam agama. Terus melaksanakan sholat 5 waktu, terus berpuasa Ramadan, terus bayar zakat, terus naik haji kalau mampu, terus menuntut ilmu, terus ikhlas dalam memberi keluarga nafkah dan mendidik keluarga. Ia namanya istiqomah, dan istiqomah adalah puncak tertinggi dari karomah. Paham? Nah, karomah puncak tertingginya adalah istiqomah sampai wafat. Ketika wafat, dia wafat dalam husnul khotimah. Jadi tidak perlulah kita berharap-harap kita bisa ngilang, kita bisa kembali, tidak perlu. Karomah berbeda dengan yang datang dari setan. Karomah dari Allah berbeda dengan yang datang dari setan. Apa perbedaannya? Karomah yang datang dari Allah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang. Contoh, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, bisa diulangnya? Ada yang bisa mempelajari? Tongkat Nabi Muhammad, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa dipelajari enggak? Ada yang bisa ngulangnya? Nabi Muhammad telah pernah membelah bulan menjadi dua, ada yang bisa ngulangnya? Ada yang bisa belajar? Nah, karomah dan mukjizat yang datang dari Allah, ia tidak mungkin bisa dipelajari dan tidak mungkin bisa diulang. Tapi karomah yang datang dari syaitan bisa dipelajari dengan mantra-mantra. Bisa tidak orang setiap hari dia menjadi kebal? Dia tiap tahun singsang-singsang menjadi kebal. Bisa dipelajari, bisa diulang. Ia bukti bahwa karomahnya dari setan. Adapun karomah yang dari Allah tidak mungkin bisa diulang sekali-sekali. Nah. Dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan memperkuat iman yang orang yang diberikan karomah. Kadang orang jatuh dari lantai 10, kemudian pak, lukanya sedikit nang, nangdaan mati. Ini namanya karomah. Karomah keajaiban. Karomah artinya keajaiban. Keajaiban yang di luar kebiasaan kita sehari-hari. Keajaiban kan? Dan ini tidak mungkin diulang, coba loncat agak dari lantai 10. Hah? Tidak berkerakuan kan? Mati. Nah, karomah yang datang dari Allah, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang. Adapun keajaiban yang bisa dipelajari dan bisa diulang, ia dari setan. Jelas perbedaannya? Nah, kita tidak jangan mengingkari adanya karomah. Kita percaya. Cuman karomahnya kadang-kadang dari setan, kadang-kadang dari Allah. Cuman kita berharap setinggi-tingginya karomah adalah istiqomah di atas agama. Kemudian, kita meyakini bahwasanya Allah ya punya nama-nama dan sifat-sifat. Allah ya bukan sesuatu yang tidak ada seperti patung-patung, benda mati. Tidak. Allah ya hidup. Makanya nama Allah Al-Hayyu. Maha hidup dan tidak pernah mati. Allah ya Al-Qayyum. Allah ya menaungi seluruh makhluknya dan tidak butuh kepada makhluk. Itu arti Al-Qayyum. Berdiri sendiri artinya Al-Qayyum, enggak butuh kepada makhluk. Allah ya As-Samad. As-Samad yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluk dan enggak butuh kepada makhluknya. Allah ya Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Jadi Allah ya adalah zat yang hidup dan tidak butuh kepada makhluknya. Allah bukan zat yang mati, dan Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Amin nama Allah ya lebih dari 100. Kalau siapa yang menghitung 99 nama Allah dan mengamalkannya, paham dengan isinya, dia akan masuk surga kan? Tapi nama-nama Allah yang tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah lebih dari 100. Yang tidak tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terhitung jumlahnya. Bagaikan sebagaimana zikir kita pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Adada khalqihi wa zinata wa ridha nafsihi wa zinata arsihi. Pujian untuk Allah seberat arasnya. Berapa beratnya aras? Berarti banyak enggak? Banyak enggak pujian bagi Allah? Banyak. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak jumlah kalimat Allah. Yang Allah sebutkan kalimat Allah adalah seandainya lautan dijadikan tinta dan pohon-pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena untuk mencatat, niscaya ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, tidak akan mungkin bisa mencatat seluruh kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah yang Allah sembunyikan sangat banyak jumlahnya. Tapi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang kalau kita menghitung dan belajar masuk surga 99. Nah. Jadi kita harus yakin Allah yang Maha sempurna, Allah punya nama-nama dan punya sifat-sifat yang Maha sempurna. Dan tidak pernah ada makhluk pun yang punya nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah. Paham? Jadi Allah Tuhan kita bukan patung, bukan batang-batang yang mati. Allah mendengar apa yang kita lakukan, Allah mendengar, Allah melihat, Allah maha tahu. Nah, mungkin di sempat lain kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kita yakin bahwasanya Allah ya berpisah dengan makhluknya. Paham enggak? Allah ya di mana letaknya? Di atas aras. Allah nyatu, tidak berpisah dengan makhluk. berpisah. Allah tidak butuh dengan makhluk. Jangan kita kira Allah di atas arsy lalu Allah butuh kepada langit, Allah butuh kepada arsy. Tidak. Allah di atas maha tinggi dan Allah maha besar dan Allah berpisah dengan makhluknya. Cuman ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian kita beriman adanya malah malaikat. Kita beriman adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Ingat kemarin kan? Kita beriman adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Kita beriman adanya para nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul kemudian kemarin kita bahas seluruhnya adalah manusia. Sama dengan kita manusia. Cuman Allah berikan kemuliaan dengan Allah tunjuk sebagai nabi dan rasul. Nah, pertanyaannya, siapa manusia yang paling sempurna di muka bumi? Jawabannya, nabi dan rasul. Kalau ada orang yang meyakini, ada manusia yang bisa lebih tinggi derajatnya dari nabi yang rasul, dia telah kafir di dalam agama. Keyakinan kita harus, kita meyakini, manusia yang paling sempurna adalah nabi dan rasul. Nah, setelah nabi dan rasul kemarin, di bawahnya siapa? Para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kita harus yakin Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Berarti setelah Nabi Muhammad wafat, tidak akan ada lagi Nabi setelah beliau. Nah, kalau ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad wafat, berarti dia telah berdusta. Dan dia telah kafir dalam agama. Dan orang yang mempercaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dia telah keluar di dalam agama Islam. Paham? Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, wahyu telah terputus. Wahyu telah terputus, berarti tugas kita belajar agama adalah mengambil dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu Al-Quran yang telah ditulis, kemudian hadis-hadis yang telah ditulis. Kemudian kita meyakini ada yang namanya syafaat pada hari kiamat. Kemudian sudah kita bahas kemarin syafaat, ya deh. Cuman yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang soleh. Cuman meminta syafaat kepada siapa kemarin? Minta syafaat kepada Allah, bukan ya Rasulullah berikanlah kami syafaat. Enggak. Ini perbuatan syirik dalam agama. Kalau kita berdoa ya Rasulullah berikan kami syafaat, iya perbuatan syirik. Kita telah berbuat syirik. Bagaimana minta syafaat? Ya Allah, berikanlah syafaat lewat nabimu kepada diriku. Mintanya kepada Allah. Berikanlah syafaat nabimu kepadaku nanti pada hari kiamat. Nah, gitu namanya kalau minta syafaat. Dan syafaat Nabi Muhammad ya adik. Harus kita yakini syafaat ya deh, cuman cari memintanya yang betul. Nah, orang-orang yang di luarnya menyimpang, berbuat syirik dalam minta syafaat, karena minta kepada Nabi Muhammad, minta kepada Syekh Fulan, minta kepada Wali Fulan, bukan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita meyakini bisa melihat Allah nanti. Bisa tidak kita melihat Allah? Bisa. Di mana? Di dua tempat nanti. Satu di padang mahsyar, kedua di surga. Kemudian kita meyakini adanya perkara-perkara yang gaib, yang ada tapi tidak nampak. Contohnya apa kemarin? Siksa kubur dan nikmat kubur. Contoh lagi sirat. Contoh lagi timbangan. Contoh lagi surga dan neraka. Dan perkara-perkara gaib yang lain yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak bisa melihat. Kita harus yakin. Nah, ada namanya perkara-perkara yang gaib. Kemudian kita membahas kemarin. Kewajiban kita adalah memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah. Ibadah apapun bentuknya harus diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia disebut dengan tauhid. Tauhid adalah memberikan ibadah hanya untuk Allah. Baik ibadah lisan ataupun ibadah badan ataupun ibadah hati. Hati contohnya apa? Takut. Sabar, ikhlas, tawakal, rindu, cinta, semuanya harus kita berikan kepada Allah. Allah segala-galanya. Maksudnya apa? Ibadah hati. Hati kita harus kita tujukan hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita cinta hanya kepada Allah. Rindu, tawakal, sabar, dan semua ibadah hati. Dan ini tidak mungkin bisa kita praktekkan kalau kita cintanya kepada dunia begitu besar. Sudah? Terus. Kemudian kemarin kita sudah membahas masalah perdukunan. Boleh tidak berdukun? Tidak boleh. Apa hukumnya berdukun? Syirik dalam agama. Apa hukum percaya kepada dukun? Syirik. Hukum datang kepada dukun tapi dan percaya? sholatnya 40 malam tidak diterima, cuma datang atau cuma nonton acara pendukunan tapi tidak percaya, sholatnya batal selama 40 malam. Kalau dia percaya, berarti dia telah kufur di dalam agama. Kafara ala ma'unzila ala Muhammad, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Masalah perdukunan adalah masalah mengaku perkara yang gaib, tahu perkara yang gaib. Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali hanya Allah. Nah, kalau ada orang yang mengaku perkara yang gaib, berarti dia mengaku sami, setara dengan Allah. Hak mengetahui yang gaib hanya haknya Allah. Dan inilah kesempurnaan Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Begitu juga dengan memberikan rezeki, begitu juga dengan menurunkan hujan, begitu juga dengan menghentikan dan menyebarkan virus corona sekarang. Kalau kita minta dengan makhluk, kita telah berbuat syirik. Minta kepada Allah, ya Allah, berhentikanlah virus corona. Nah, kemudian kita bahas kemarin masalah tawassul. Ingat enggak masalah tawassul? Tawassul ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Ada yang boleh kemarin pakai apa? Menyebut nama Allah. Yang kedua, menyebut amal soleh. Yang ketiga, nah, minta doakan kepada orang-orang yang masih hidup. Tawassulnya perantara. Kita beribadah kepada Allah lewat perantara tertentu. Perantaranya apa? Sebut nama Allah. Ya Ar-Razzaq, wahai yang memberi rezeki, berikanlah kami rezeki. Ya Ar-Rahman, sebut nama Allah Ar-Rahman, rahmatilah kami. Ya Al-Ghaffar, ya Al-Ghafur, wahai yang maha mengampuni, ampunilah kami. Jadi sebutkan nama Allah. Yang kedua, menyebutkan amal soleh kita. Bukan kita sebutkan di depan manusia, pamer dalam WA, status, bukan. Tapi kita sebutkan kepada Allah, ya Allah, tadi aku habis beramal soleh, mudah-mudahan tadi amalku soleh, ikhlas, mudahkanlah urusanku dengan amal soleh. Ini namanya bertawassul dengan amal soleh dan dibolehkan. Dan ia salah satu sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga akan lewat doa orang-orang yang masih hidup. Doakanlah kami. Nah, ini namanya boleh. Nah, ada tawassul-tawassul yang dilarang. Kemarin dilarang apa? Menyebutkan kehormatan Nabi atau kehormatan para wali. Ya Allah, karena kehormatan wali itu, mudahkanlah urusanku. Ya kan, dimintanya kepada Allah. Ya Allah, karena kehormatan si fulan, dia orang soleh, mudahkanlah urusanku. Jelas? Ya Allah, karena kehormatan Nabi, mudahkanlah urusanku. Nah, ini namanya tawassul yang bid'ah. Yang ketiga, tawassul yang syirik. Dia minta langsung kepada makhluk. Ya Nabi Muhammad, engkau adalah orang yang mulia di sisi Allah, mudahkanlah urusan kami. Mintanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau orang yang dekat, engkau orang yang soleh, mudahkanlah urus kami, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Mintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, hukumnya syirik dalam agama. Jadi tawassul yang dibolehkan cuma kita lewat menyebut nama Allah. Yang kedua, kita menyebut amal soleh kita. Yang ketiga, doa orang yang masih hidup, bukan doa orang yang sudah mati. Intinya, kita menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara, termasuk kesyirikan di dalam agama. Kemudian kita bahas kemarin masalah tabarruk atau mencari berkah. Hukum asalnya kita tidak boleh mengadakan sesuatu ya berkah. Boleh tidak? Sesuatu ya berkah tidak boleh, kecuali ada dalil. Contoh kita sebut kemarin waktu yang berkah, waktu sepertiga malam terakhir. Tempat yang berkah kemarin contohnya masjid. Benda yang berkah contohnya kemarin air zam-zam. Kemarin badan yang berkah kemarin badan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sudah meninggal. Nah, ada tidak badan yang berkah selain badan Nabi Muhammad? Jawabannya tidak ada. Jadi kita tidak perlu tabarruk nyari berkah dengan tangannya, cium tangan cari berkah, tidak ada. Badan yang berkah cuma badan Nabi Muhammad dan beliau sudah meninggal. Nah, kita membahas masalah tabarruk. Nah, tabarruk yang disyariatkan kemarin bagaimana caranya? Nah, ya, tabarruk dengan sesuatu yang ada dalilnya tadi. Kita nyari berkah dengan air zam-zam boleh enggak? Boleh, karena air zam-zam ya berbarokah. Kita nyari berkah di masjid boleh enggak? Boleh, karena masjid memang tempat berbarokah. Nyari berkah setelah tiga malam terakhir? Boleh. Nyari berkah di malam Lailatul Qadar? Boleh, karena ada dalilnya dia berbarokah. Nah, tapi kalau kita pergi ke kuburan, kemudian baca Yasin di kuburan, berharap berkah boleh enggak? Boleh. Karena tidak ada dalil yang mengatakan kuburan dia mendatangkan barokah. Kemudian, sebenarnya kita membahas kemarin masalah ziarah kubur. Nah, ziarah kuburnya boleh enggak? Boleh dengan syarat dua kemarin. Satu? Tiga syarat. Yang satu mengucap. Yang kedua? mengingatkan kematian. Yang ketiga, mendoakan orang yang sudah mati. Nah, jadi ziarah kubur hukumnya boleh dengan tiga syarat. Satu, tujuannya untuk mengucapkan salam. Yang kedua, tujuannya untuk mendoakan orang yang sudah mati. Yang ketiga, untuk mengingat mati. Nah, selain tiga tujuan ini, ziarah kuburnya dilarang. Tujuannya untuk bersihkan kuburan, tidak ada. Tujuannya untuk ngecat, tujuannya untuk nyiram-nyiram air, tidak ada. Tujuan yang dibolehkan ziarah kubur tiga aja. Mengucapkan salam kepada ahli kubur, untuk mendoakan, kemudian untuk kita mengingat mati. Nah, kemudian kita bahas kemarin, ziarah kubur yang bid'ah adalah tujuan-tujuan yang tadi. Untuk bersihkan kuburan, untuk ngecat, untuk nyabut rumput, untuk nyiram, untuk kucur lah sebagainya kan. Ini tujuan-tujuan yang bid'ah. Ziarah kuburnya bid'ah di dalam agama. Bid'ah adalah perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada Rasul dan para sahabat kemudian bawa air satu pinguin untuk ditembakkan ke dalam kuburan. Tidak ada para sahabat bawa kantong-kantong di dalamnya ada daun pandan dikucurkan di dalam kuburan. Tidak ada para sahabat baca Yasin di kuburan. Tidak ada. Nah, tujuan-tujuan ini ya, adalah tujuan-tujuan yang bid'ah. Termasuk tujuan datang ke kuburan untuk baca Yasin, datang ke kuburan untuk berdoa. Berdoanya kepada Allah. Ya Allah, aku berdoa kepadamu. Tapi di dekat kuburan, tujuannya lebih barokah. Paham enggak? Ini namanya masih termasuk kategori bid'ah dalam agama. Dan bid'ah dosa? Sama. Tujuan yang dibolehkan cuma tiga. Mengucapkan salam, mendoakan ahli kubur, kemudian mengingat kematian. Nah, di Saudi kan sama. Di Saudi, kuburan raja, kuburan rakyat jelata, sama enggak? Sama, tanah, batu, sigi, udah nanti udah puluhan tahun digali lagi, ditimpa dengan yang lain. Kuburan bukan untuk dicat, bukan untuk ditehel, makanya tanah kuburan kita habis karena dicat. Seharusnya dihancurkan sungai tehel ya, diganti, diganti, tak pernah habis kuburan. Ini habis kan jadinya pemakaman, kalau udah habis gimana? Nah, kebodohan seorang. Makanya sunnah Nabi Islam itu sudah sempurna, sudah diatur seluruhnya. Makanya di Saudi, pemakamannya baki, sudah puluhan tahun, ratusan tahun, tidak pernah ditambah-tambah. Tanahnya iya-iya aja. Dan kita nanti tidak tahu kuburan orang tua kita, tidak masalah, tidak tahu tempatnya. Yang penting doa kita nyampai. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu doa kita. Kemudian, ziarah kubur yang ketiga adalah ziarah kubur yang syirik. Yaitu kita minta doa kepada orang yang sudah mati. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, cuman sengaja kita di samping kuburan, ia belum syirik, karena mintanya masih kepada Allah. Tapi kalau sudah minta kepada orang di dalam kubur, ia sudah ke dalam kesyirikan. Nah, melakukan yang tidak tahu. Nah, tidak tahu. Tetap yang dia lakukan perbuatan syirik, cuman orangnya belum kita vonis, dia kafir, punya syarat. Kita meyakini bahwasanya iman ya harus terpenuhi tiga syarat kemarin dengan kita yakini dalam hati keimanan, kemudian kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita buktikan dengan perbuatan badan. Kalau salah satu dari tiga ya dan terpenuhi, keimanannya belum sah. Contoh, dia mengucapkan dengan lisan dan dia yakini dalam hati. Dia meyakini di dalam hati. Bukan. Dia mengucapkan dengan lisan. Kemudian dia berbuat dengan anggota badan. Tapi da'an yakin di dalam hatinya. Contohnya orang munafik. Orang munafik mengucapkan dengan lisan, dia beriman. Ya kan? Kami beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia membuat berbuat dengan anggota badan. Orang munafik sholat di belakang Nabi Muhammad. Kemudian ikut berjihad, berperang bersama Nabi Muhammad. Perbuatan badan dilakukan. Ucapan lisan juga dilakukan, tapi dalam hatinya belum. Belum beriman, dalam hatinya masih benci kepada Islam. Ia disebut dengan orang munafik. Orang munafik ya hatinya tidak sesuai dengan amalan yang nampak. Nah, contoh yang kedua. Dia membuktikan dengan amalan, perbuatan. Kemudian dia yakin di dalam hati. Tapi dia tidak pernah mau mengucapkan dengan lisan. Contohnya siapa? Contohnya paman Nabi Muhammad Abu Thalib. Abu Thalib, dia yakin di dalam hatinya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dan agama yang dibawanya adalah agama yang paling benar. Dan dia membuktikan dengan perbuatannya. Siapapun yang berani menyakiti Nabi Muhammad akan berperang kepadaku. Siapapun yang berani menyakiti, bukan Nabi Muhammad kali, yang menyakiti keponakanku Muhammad akan berperang kepadaku. Tapi ketika ingin wafat, datang Nabi Muhammad, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mau tidak ada mengucapkan? Tidak mau. Berarti belum terpenuhi satu lagi. Dia sudah beramal, dia sudah yakin dengan hati, tapi tidak mau mengucapkan. Dan dia termasuk orang yang kafir, mati di atas kekufuran. Nah, ada pun orang yang dia yakin di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, tapi tidak dilakukan dengan anggota badannya, tingkatannya bertingkat-tingkat. Dia tidak mau sholat misalnya kan, atau dia tidak mau bayar zakat, apakah dia sudah kafir atau tidak, ya beda-beda dalam agama. Intinya tadi, intinya imannya harus terpenuhi tiga syarat. Kemudian kita meyakini bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar ya kafir tidak dalam agama. Hah? Orang-orang yang melakukan dosa besar masih belum sampai derajat syirik, kafir tidak dalam agama? Dan kafir. Jadi kita melihat orang yang minum khamar, orang yang makan riba, orang yang mencuri, orang yang membunuh, kafir tidak dalam agama? Dan kafir. Tapi imannya berkurang, karena kita yakin imannya berkurang dengan maksiat. Dan iman akan bertambah dengan amalan ketaatan. Semakin banyak amal ketaatan, semakin tinggi imannya. Semakin banyak maksiat, semakin berkurang imannya, sampai bisa hilang. Tapi melakukan dosa tidak langsung menjadikan imannya hilang. Jadi dosa yang dilakukannya mengurangi iman, berkurang sampai akhirnya akan habis. Kalau kita meyakini bahwasanya orang yang berbuat dosa besar sekali langsung jadi kafir, ayo keyakinan orang Khawarij. Orang Khawarij meyakini orang yang berbuat dosa besar sekali langsung hilang imannya. Ya Khawarij. Sehingga orang-orang yang melakukan dosa besar langsung kafir. Nah, pemahaman kebalikannya adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang murji'ah. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, imannya tidak bakal berkurang. Kalau dia sudah bersyahadat, imannya tidak akan berkurang. Sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan, tetap imannya tetap stabil. Sama dengan imannya Malaikat Jibril, sama dengan imannya Nabi Muhammad. Nah, ini juga pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang lurus adalah kita beriman, bahwasanya iman itu bertambah bisa berkurang. Semakin banyak amal soleh, imannya bertambah. Semakin banyak dosa, imannya akan berkurang. Nah, makanya iman Nabi Muhammad adalah iman yang paling tinggi. Kenapa? Karena amal solehnya paling tinggi. Jelas? Nah, di bawahnya adalah imannya Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Ini keyakinan kita dalam masalah keimanan. Kemudian kita meyakini bahwasanya tidak boleh kita gampang-gampang mengatakan seseorang ya kafir. Tapi kalau kita mengatakan orang yang sujud kepada patung ya kafir, boleh enggak? Boleh. Tapi kita lihat si Joko sujud kepada patung, boleh enggak kita tunjuk Joko kau kafir, boleh enggak? Nah, boleh hukumnya. Beda hukumnya kita katakan orang yang sujud kepada patung kafir, orang yang kita enggak nyebut namanya. Orang yang sujud kepada patung dia kafir, ini namanya hukum secara umum. Hukum secara perbuatan tertentu. Tapi orang-orangnya enggak kita tunjuk hidung. Si Joko sujud kepada patung, Joko kafir, enggak gitu. Joko sujud kepada patung, mungkin dia kafir, mungkin enggak. Karena harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dia itu tahu enggak, dia pernah belajar, enggak, udah sampai ke belum dia dalil-dalil. Ada enggak penghalang, mungkin dia agak lupa, mungkin dia terpaksa, mungkin dia agak gile. Jadi enggak langsung kita tunjuk kafir. Tapi kalau kita mengatakan secara umum, siapa yang sujud kepada patung dia kafir, betul. Siapa yang mendatangi dukun dia kafir, betul. Nah, mendatangi dukun maksudnya untuk membenarkan kedukunan dia kafir, betul. Kemudian kemarin kita bahas masalah tentang Al-Quran. Al-Quran adalah makhluk atau kalamullah? Nah, Al-Qurannya bukan makhluk. Al-Quran ucapan Allah. Allah berbicara. Makhluk berbicara, Allah pun berbicara. Allah berbicara bebas sekehendaknya. Kadang-kadang Allah berbicara bentuknya adalah kitab Taurat. Kadang-kadang bentuknya kitab Injil. Kadang-kadang bentuknya Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Allah pun masih berbicara di hadapan seluruh makhluk. Jadi kita harus yakin Allah itu bukan patung. Allah yang berbicara. Cuma tidak boleh kita bayangkan berbicara Allah pakai lidah. Nanti kadang-kadang nyembur dengan liurnya. Kadang-kadang butuh bibir. Jangan kita bayangkan seperti ya. Yang penting kita yakin Allah berbicara. Mana salah satu bentuk bicaranya Allah? Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk ciptaan Allah. Kalau makhluk ciptaan berpisah dari Allah. Nabi Muhammad ciptaan berpisah dari Allah. Nabi Isa ciptaan berpisah dari Allah. Ka'bah ciptaan berpisah dari Allah. Adapun kalamullah ia sifat bagian dari zatnya Allah. Contohnya hari kemarin kita, contohnya pulpen. Pulpennya warna putih. Kita sebutkan putih ya, berpisah atau nyatu. Nyatu kan? Nah putih namanya sifat. Sifat dari pulpen. Ujungnya tajam. Ujungnya tajam nyatu atau berpisah dari pulpen? Nyatu kan? Nah nyatu namanya sifat. Bersatu dengan benda tersebut. Nah Allah punya sifat. Berarti sifatnya nyatu atau berpisah. Sama dengan kita punya tangan. Tangan nyatu atau pisah. Nah nyatu, tangan namanya sifat kita. Paham gak? Jadi sifatnya bukan sifat. Sifatnya yang kita kenal sifatnya baik hati, sifatnya pemarah. Bukan. Sifat dalam bahasa Arab lebih umum. Sifat sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Paham gak? Baik secara penampilan luar atau secara batin. Jadi sifat dalam bahasa Arab, penampilan luar namanya sifat, isi hati namanya sifat. Si dia itu orang yang sabar, ya sifat. Dia orangnya kurus tinggi, itu namanya sifat. Amin. Nah Allah punya sifat. Jadi sesuatu yang menempel pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hidup, Allah Maha Mengetahui, sifat Allah. Allah melihat, Allah mendengar. Allah punya tangan, tangan dua-duanya tangan kanan. Tangan Allah dua-duanya kanan. Cukup kita yakin nih, enggak boleh kita bayangkan. Jangan kita samakan dengan makhluk. Allah punya tangan, tangan Allah kanan. Allah punya betis yang diletakkan di atas kursi. Nah, kursi adalah tempat betis. Betisnya Allah, enggak boleh kita bayangkan betisnya Allah bagaimana. Yang penting kita harus tahu Allah yang Maha Besar, enggak mungkin sama dengan makhluk. Kemudian kemarin kita bahas masalah takdir. Takdir semua, takdir kejadian di alam semesta yang baik maupun yang buruk, ia perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Allah yang telah mentakdirkan yang baik maupun yang buruk. Jangan sampai kita meyakini bahwasannya orang yang mabuk bukan takdir Allah. Jangan. Orang yang berjudi bukan takdir Allah. Jangan. Semua yang terjadi di alam semesta adalah takdir Allah. Apa alasannya? Alasannya adalah karena Allah adalah pencipta alam semesta. Dan Allah yang memiliki kan? Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki. Nah, tidak mungkin apapun yang terjadi di alam semesta yang tidak Allah tahu, yang tidak Allah kehendaki, tidak mungkin. Apapun yang terjadi di alam semesta pasti terjadi kehendak, kehendak Allah. Bahkan satu daun pun yang jatuh dari tangkainya Allah kehendaki. Seluruh ikan yang ada di lautan, kalau anda Allah kehendaki mati, mati seluruhnya. Paham tak? Nah, kenapa lautan kadang-kadang dia bagaikan tsunami? Dan kenapa terkadang dia masih landai? Tidak menjadi tsunami. Ya kehendak siapa? Kehendak Allah, bukti kehendak Allah. Lautan kadang-kadang jadi tsunami, gunung kadang-kadang dia berguncang, bumi kadang-kadang dia gempa bumi. Ya kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi dalam semesta baik maupun buruk kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman keburukan enggak boleh kita sandarkan kepada Allah. Ya Allah, aku berbuat maksiat gara-garamu. Boleh enggak? Enggak boleh. Keburukan dan maksiat harus kita salahkan diri kita seorang. Ya Allah, aku mendapatkan ujian dan musibah gara-gara perbuatanku seorang. Jelas? Nah, tapi kenapa Allah masih menghendaki terjadinya keburukan? Kenapa Allah masih kehendaki adanya jin, adanya setan? Padahal ya keburukan. Kenapa? Jawabannya untuk ada hikmah di baliknya. Allah kehendaki adanya kemaksiatan. Allah kehendaki masih ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Tujuannya apa? Padahal kan keburukan. Kok Allah masih menghendaki terjadinya keburukan? Masih. Walaupun ya keburukan. Kenapa? Karena di belakangnya ada hikmah. Nah, yang harus kita paham. Jadi, intinya masalah takdir, beriman kepada takdir adalah kita beriman bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta adalah kehendak Allah. Apapun yang baik maupun yang buruk adalah kehendak Allah. Cuman yang buruk jangan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan saja, Om. Lanjutkan saja. Nah. Nah, setelah takdir deh kan. Jadi takdir, pembahasan takdir masalah yang luas. Takdir masalah yang luas. Intinya kemarin takdirnya ada 4 tingkatan. Pertama, Allah yang mengetahui segala sesuatu dari awalnya sampai akhirnya. Kemudian ilmu Allah yang dicatat di Lahul Mahfud, singkatan yang kedua. Yang ketiga, yang tercatat ya kalau terjadi Allah kehendaki terjadinya. Jadi semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, semua yang terjadi adalah makhluk ciptaan. Nah, ciptaan Allah. Jadi empat tingkatan. Satu, tingkatan ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah catat di Lahul Mahfud, disuruh pena untuk mencatat. Yang Allah catat tidak mungkin bisa berubah. Nah, kemudian ketika dia terjadi, terjadinya atas kehendak, izin dari Allah. Yang keempat, kalau sudah terjadi, apapun yang terjadi semuanya ciptaan. Makhluk dari Allah, yang baik maupun yang buruk. Kemudian termasuk masalah takdir, bahwasannya orang yang mendapatkan hidayah, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah, ia bukan karena dia pantas mendapatkannya, ingat kan? Tapi karena ia murni dari Allah. Jadi jangan kita merasa pantas, aku orang yang pantas dapat nikmat itu, pantas menjadi orang yang soleh, dan tidak ada kepantasan. Ia murni Allah yang memilih kita, memberikan anugerah. Adapun orang yang Allah sesatkan, bukan karena ia Allah zalim. Adapun yang Allah sesatkan bukan karena Allah zalim, tapi karena memang dia pantas mendapatkannya. Paham enggak? Amal soleh, ketaatan, bukan karena kita pantas, tapi karena murni Allah yang memberikan anugerah. Adapun kesesatan, bukan karena Allah zalim, tapi karena dia orang yang pantas untuk mendapatkannya. Karena orang punya pilihan, manusia punya pilihan. Kenapa dia tidak memilih untuk sholat? Dia lebih memilih untuk tidak sholat. Makanya pantas Allah sesatkan. Kenapa dia lebih memilih untuk tidak mau belajar ilmu? Padahal dia bisa memilih untuk belajar ilmu. Tapi dia memilih untuk tidak belajar, makanya Allah sesatkan. Jadi memang pantas dia mendapatkannya. Bukan Allah zalim. Jadi kesesatan bukan karena Allah zalim, tapi karena dia pantas mendapatkannya. Cuma kesesatan dan hidayah, ia semuanya takdir dari Allah. Hidayah karena Allah berikan karunia, kesesatan karena dia yang memilih seorang dan bukan Allah ya zalim. Kemudian termasuk masalah takdir adalah bahwasanya ajal manusia telah dicatat seluruhnya. Kapan dia meninggal, waktunya bila, meninggal karena apa, semuanya telah dicatat. Tidak bisa dimajukan dan bisa dimundurkan. Jadi kalau seseorang sudah wafat, ialah takdirnya. Bukan apa, dia dulu pergi keluar, kalau dan keluar kena langgar. Ya, kalau sudah takdirnya wafat dengan kita, ya sudah pasti ada jalannya untuk meninggal dengan cara ini. Jadi intinya umur sudah ditulis, kapan kita wafat. Kemudian rezeki juga sudah ditulis, rezeki tidak mungkin tertukar. Kapan rezeki kita habis, kalau kita sudah wafat. Selama kita belum wafat, jatah rezeki kita pasti masih ada dan tidak mungkin tertukar. Jadi harus kita yakin, rezeki sudah dicatat, cuma kita berusaha. Ajal kita telah dicatat, cuma kita berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang baik, yang soleh. Kemudian kita bahas kemarin masalah takdir. Dan boleh berhujah, beralasan dengan takdir dalam dosa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat dosa, kita pantas untuk mendapatkan hukuman. Tidak boleh kita mengatakan itu kan dah Allah takdirkan. Betul tidak? Nah, Allah memang menakdirkan dosa maupun ketaatan, maksiat, semuanya Allah yang menakdirkan. Cuman ketika kita berbuat dosa, jangan kita beralasan itu Allah yang takdirkan. Kalau kita berbuat dosa, ya karena kita yang memilih seorang. Tidak boleh kita, aku berbuat dosa itulah takdir Allah. Ngapain kita masih minum homer, itulah takdir Allah. Tidak masuk akal. Padahal dia bisa meninggalkan homer. Dia tinggalkan homer, kemudian diminum-minum yang halal. Walau dia mengatakan, mudah-mudahan itu takdir Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas perinciannya kan. Kapan kita boleh beralasan atau berhujah dengan takdir? Dalam masalah musibah. Kalau kita dapat musibah, boleh kita mengatakan, qadarullah. Ngapain tabrakan, qadarullah. Sakit, qadarullah. Musibah. Adapun dosa, ngapain kita masih berbuat minum makan riba? Qadarullah, takdir Allah. Tidak. Dosa tidak boleh beralasan dengan takdir Allah. Kalau kita berbuat dosa, kita pantas untuk dihukum. Bagaimana kita kisahkan kemarin orang yang mencuri, ingin dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan, itu kan takdir Allah. Ya kan dia mencuri takdir Allah. Betul kata Umar, kau mencuri takdir Allah, sekarang kami motong tanganmu juga karena takdir. Takdir Allah kalau diberalasan seperti ini. Nah, intinya kita boleh berujar dengan takdir kalau dapat musibah. Kemudian, keyakinan kita kepada takdir mengharuskan kita bertawakal kepada Allah. Cuman tawakalnya bukan berarti kita tidak menempuh sebab-sebab. Tawakal yang sempurna adalah kita tawakal hati kita kepada Allah, kemudian kita berusaha dengan sempurna. Kalau orang bertawakal tapi tidak punya usaha, berarti dia akalnya sudah rusak. Ya kan? Dia keausan. Kemudian dilihat, ya, kalau aku takutkan hilang haus, pasti hilang haus walaupun tidak minum. Ya kan? Dia kelaparan. Lihat nasi depannya, dilihat dan dimakannya kan. Kalau aku ditakdirkan kenyang, pasti kenyang walaupun tidak dimakan. Akan orang yang akalnya rusak. Kita bertawakal kepada Allah, berharap hilang haus kita, tapi kita berusaha minum. Kita bertawakal kepada Allah kelaparan, kemudian kita makan. Ini usaha makan. Kemudian Allah hilangkan laparnya dengan makan. Jadi tawakal, kita gantungkan hati kita 100% kepada Allah, cuman kita tetap menempuh sebab. Adapun hasil, akibatnya, buahnya, dia keputusan siapa? Keputusan Allah. Jangan kita malah bertawakal tapi tidak pernah melakukan sebab. Letakkan motor di tepi jalan, kunci dan dicabut, dibiarkan, tawakal aku, Allah yang jagi. Nah, orang yang rusak akalnya. Nah, ini kemarin masalah-masalah sepintas pembahasan yang kita lalui. Kemudian yang terakhir adalah masalah jamaah, imamah. Seperti masalah ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah dua pertemuan terakhir. Ya, gampang tinggal dilihat lagi. Selesai materinya. Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.